Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, kita akan membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani 1, 1 sampai 4 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan Paskah yang indah ini. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga selesai ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, ada sebuah buku merupakan buku yang menceritakan Yesus tokoh di atas segala tokoh. 100 nama dimasukkan di sana dan Yesus ditaruh nomor pertama. Mengagumkan bagi saya tidak, justru melecehkan. Karena memasukkan dia dalam bilangan itu sungguh tidak bisa dipahami. Tetapi bisa dimengerti ketika manusianya melihat Yesus Tuhan yang biasa-biasa saja. Tanpa pernah mengerti makna inkarnasi Allah menjadi manusia. Tanpa pernah mengerti dia dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa. Dia tanpa dosa. Maka tidak akan ada sebuah persamaan apapun antara dia dengan siapapun di kehidupan ini. Apa yang dilakukannya? Ia bukan pendiri agama seperti yang dipahami banyak orang. Bukan. Ia juru selamat. Ia Tuhan yang hidup. Ia bukan pendiri agama Kristen. Tetapi setiap orang yang mengikutnya disebut Kristen justru oleh orang yang bukan Kristen. Karena Kristen mempunyai satu istilah pengikut Kristus, Kristus kecil atau seperti Kristus. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, pemahaman-pemahaman akan keilahian Kristus menjadi gagal dipahami oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Karena itu sudah seharusnya kita orang Kristen tidak terjebak pada perangkap yang sama. Tetapi bagaimana kita menelaah, meneliti, memahami kebenaran itu dan memberikan uraian yang utuh kepada dunia. Supaya dunia tahu apa sesungguhnya kebenaran tentang Kristus itu. Supaya dunia belajar. Karena itu akan menjadi amat sangat menyedihkan ketika orang Kristen sendiri pun lupa, tidak mengerti dan tidak memahami dengan baik arti Kristus itu. Nah ini akan menjadi pergumulan kita terus dalam hidup kita dan bersama-sama kita cari. Ya, memahami konten-konten seperti begini perlu. Ya, tadi lagu kita akan dikatakan, engkau milikku, aku milikmu, kan begitu ya. Saudara-saudara, di dalam terminologi Alkitab itu tidak mungkin. Aku milikmu mengakibatkan engkau menjadi milikku. Tidak pernah berinisiatif kita memiliki dia sehingga kita menjadi milik dia. Aku memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Tampak sepele, tetapi ini akan menjadi satu konsekuensi yang sangat kental tentang bagaimana dia yang memegang inisiatif. Tidak pernah orang Israel berkata, engkaulah Tuhan Allahku. Tetapi Tuhan yang datang dan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Dan aku mau engkau 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika dia memberikan hukum itu. Tekanan-tekanan di dalam Alkitab sejak PL sampai kepada BP penting. Engkau Yesus guru Tuhan. Bukan engkau yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih engkau. Lalu Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah. Petrus, bukan engkau yang mengatakan itu. Tetapi roh Bapakku yang di dalammu. Saudara-saudara. Sekali lagi hati-hati, pendekatan humanistik selalu menyenangkan, tetapi pemahaman kebenaran melintasi itu. Disitulah di dalam hubungan kita memahami besarnya anugerah Allah dan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Sekarang kita akan melihat Kristus, tokoh dalam segala zaman. Ayat 1 dan ayat 2 memberikan lukisan yang sangat indah. Dulu setelah pada zaman lampau, Allah berulang kali berbicara kepada kita lewat nenek moyang kita, lewat para nabi, dan apa yang dikerjakannya menjadi sangat luar biasa. Dulu, di waktu lampau. Bilakah dulu itu? Itu pertanyaan yang menjadi perlu. Kapan dulu itu? Saudara-saudara, ketika Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyatakan janji yang luar biasa. Tuhan menyatakan pengharapan yang hebat. Bagaimana keturunan perempuan ini dan keturunan ular ini akan terus-menerus bermusuhan dan berkelahi. Dan keturunan ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Itu bicara Kristus yang akan datang. Jadi Allah sudah berbicara sejak dulu. Yang menjadi pengharapan Adam yang berdosa. Allah sudah berbicara sejak dulu. Jauh sebelum manusia menyadari konsekuensi daripada dosa. Allah melintasi segala sesuatu. Karena itu cara berpikir Kristen harus selalu kita pahami. Harus selalu kita pahami dan lompat jauh. Ya. Di atas kayu salib, Yesus mengalahkan setan. Itu harus dipahami dalam dua terminologi. Emang sebelum dia disalib, dia kalah lawan setan? Sudah menang. Tidak pernah dia kalah. Tetapi salib menjadi gambaran kepada kita yang berdosa. Satu hal yang memang kita butuhkan untuk kita bisa melihat dengan mata telanjang betapa dia sudah datang, mati dan bangkit kembali. Jadi pengertian-pengertian seperti ini perlu kita bangun. Nah dia, Kristus yang sekarang, dulu, di waktu yang lampau, ia sudah menyatakan diri kepada nenek moyang kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nuh dan Kristus, adakah korelasinya? Yes. Bagaimana korelasi Nuh dan Kristus? Ini menarik. Adalah Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga 18 dan 20 berbicara ketika Kristus mati dikatakan dalam roh dia turun ke dalam neraka berbicara kepada orang zaman Nuh. Lah kemudian ini disalah tafsirkan oleh banyak orang sehingga ada penginjilan di antara orang mati dan juga ada satu pemahaman vulgatori yang dikembangkan. Sedikit agak jauh dari apa yang dimaksudkan Alkitab. Karena sebetulnya apa yang digambarkan di sana adalah bagaimana Kristus itu datang kepada orang zaman Nuh to proclaim the gospel. Bagaimana dia memproklamirkan Injil dan berkata, hai kalian yang zaman Nuh, yang tidak percaya kepada apa yang dikatakan Nuh, terkutuklah kalian dan terhukumlah kalian. Itu sebab kalian ada di neraka ini. Artinya, tanpa disadari, tanpa dipahami Nuh, Nuh beriman kepada siapa? Kristus Bahtera itu. Itu sebab Petrus berkata, mereka-mereka terhukum di neraka, yang orang zaman Nuh yang tidak percaya. Dan Yesus melegitimasi hukuman itu. Artinya kalau mereka percaya dan membuat Bahtera, mereka sama percaya kepada Yesus. Maka membaca Alkitab ketika kita melihat lompatan-lompatan di dalam Alkitab, secara struktural semua kita tarik, maka kita menemukan gambaran yang tidak mungkin salah. Memang tentu tidak mudah, kita mau baca dari ujung ke ujung, lihat dari mana ke mana. Tetapi kalau mau sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, kita akan menemukan. Setiap kali saudara memperhatikan tiap khotbah, setiap kali ambil CD khotbah, lalu satu minggu dengarkan dua kali, engkau akan banyak berubah. Itu yang saya rindu. Ya, saya tidak mempunyai target bahwa jemaat kita tahun ini 500, tahun depan 1000, 10.000, it's not my dream. Ya. Saya tidak pernah terlalu punya target kita punya gedung ini, gedung itu. Kita sekarang lagi butuh gedung, yes, kita harus pindah. Ya, satu waktu mau tidak mau. Karena tempat ini tentu tidak memadai, karena akan makin naik harga dan selasa, kos terlalu besar. Ya, mungkin kita akan pikirkan itu, yes. Tetapi itu bergerak berdasarkan kebutuhan yang ada. Ya. Tetapi ketika itu menjadi prioritas, biarlah dia prioritas karena memang kita membutuhkan. Bukan prioritas karena itu sekedar kebanggaan. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi dinamika hidupnya kita terus bergerak. Nah pada waktu kita mulai memikirkan bagaimana berkualitas, bagaimana bermutu itu sebab. Saya rindu saudara selalu dengar CD 1, 2, 3 kali terus baca, terus dengar, terus perhatikan, terus sampai kau mengerti. Ya. 5 kali 7 seri salib sudah kita bicarakan. Akan memberikan gambaran yang luar biasa tentang salib. Dan 5 kali pula pasca tentang kebangkitan kita bicarakan. Itu memberikan lagi wawasan yang sangat luas. Mengetahui satu kelengkapan. Jadi, Nuh dan Kristus ada hubungannya? Yes. Bagaimana dengan Abraham? Apakah ada hubungan Abraham dengan Kristus? Yes. Abraham dengan pasca? Yes. Bukankah pasca sejak orang Israel pada waktu itu di Mesir? Dan ketika ada tulah, mereka tidak terkena tulah dan tidak mati? Yes. Lalu apa hubungannya Abraham dengan Kristus? Menarik sekali. Di dalam kitab Ibrani dicatat bagaimana ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak katanya. Apa kata Abraham? Ibrani mencatat, maka Abraham datang dan mempersembahkan Ishak karena dia berpikir dalam hatinya, Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Sudah ada konsep kebangkitan? Belum. Lalu apa yang sedang dia bicarakan? Dia ngemarah kepada Kristus, Tuhan itu. Yang kemudian datang menggantikan orang yang mati. Dan iman Abraham itu betul. Anak domba ada gantinya Ishak. Kitab Ibrani mencatat, Abraham percaya kebangkitan. Jauh sebelum kebangkitan itu terjadi. Itu lompatan iman yang luar biasa. Sejak dulu kala mereka berbicara. Itu adalah para tokoh iman. Bapak-bapak orang percaya yang hidup pra Taurat sudah mengerti Kristus. Dari Taurat ke atas. Lebih lagi. Kitab Taurat, kitab para nabi. Maka menggambarkan bagaimana para nabi lewat Musa menyuarakan tentang Kristus Tuhan itu. Musa sendiri berkata dari tengah-tengah bangsa ini akan muncul seorang pemimpin yang besar, yang luar biasa. Dia akan membawa pengharapan kepada bangsa ini. Ya, dua agama besar mengklaim nubuatan Musa. Satu kepada kita, satu pada tetangga kita. Tapi argumentasinya menjadi sangat kuat terhadap Kristen karena Musa tidak pernah menjadi bangsa yang bukan bangsa Israel. Dari tengah-tengah bangsa ini. Dan pada waktu itu Israel sudah menjadi satu bangsa yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, Musa berbicara tentang seorang tokoh yang muncul dari orang Israel. Seorang yang luar biasa, seorang yang akan memimpin bangsa itu. Dan para nabi ganti bergilir terus menerus berbicara tentang Mesias yang akan datang. Dan Yesaya memberikan lukisan Injil di dalam perjanjian lama. Sehingga disebut Yesaya adalah Injil dalam PL. Dia berbicara tentang perawan yang akan melahirkan. Ketika dia memakai istilah Alma. Anak perempuan muda yang belum menikah itu akan melahirkan. Bagaimana mungkin Matius menaruhnya the virgin. Anak darah itu. Dan Yesaya bercerita bagaimana dia hidup dan pelayanannya. Dan menggambarkan dia sebagai hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Yang kemarin kita dengarkan juga bagian itu. Menunjukkan keunggulan yang sangat hebat, bukan? Ternyata Musa sudah bicara. Para nabi, yes, Yesaya sangat lengkap. Apa yang mereka katakan? Mesias! Dan mereka berteriak, Hosanna! Ya Tuhan, datanglah. Tiap kali orang Israel berkata, Hosanna! Itu adalah sebuah permohonan yang spesifik, permohonan yang khusus. Dan itu selalu mengacu kepada kerinduan kedatangan Kristus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ya Mesias datanglah. Kalau hari ini kita bilang Hosanna, maka kita sedang berbicara, ya Mesias datanglah untuk kali kedua. Hosanna artinya bukan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada waktu orang Israel membuat satu sambutan yang luar biasa kepada Kristus, tanpa sadar mereka bernubuat mengcombine antara kitab Injapa Mazmur. Ya, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan dengan teriakan Hosanna yang menjadi penantian pengharapan mereka. Mereka mengatakan pengharapan, tapi tanpa sadar mereka sudah melihat yang diharapkan, Kristus itu sendiri. Tapi mereka tidak pernah tahu. Habis mereka menyambutnya, besok mereka menyalibnya. The irony of gospel. Mereka sudah benar, sudah loh. Loh, kenapa bisa salah lagi? Karena benar adalah anugerah yang tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa memegang itu dengan penuh. Indonesia. Mereka tahu dan mereka sambut dan tepat. Habis itu mereka teriakin salibkan dia. Saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu dari masa lalu, zaman nenek moyang, lalu kemudian di zaman nabi, para nabi sudah mengumandangkan kalimat itu. Bagaimana mereka berteriak tentang kebenaran yang datang itu. Maka dikatakan oleh Alkitab, dan pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pada zaman akhir ini, kapan itu zaman akhir? Nah, ini menjadi menarik. Zaman akhir dimulai dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan yang kedua. Bilakah kedatangan yang kedua? Kita tidak tahu. Karena itu sebetulnya agak aneh orang Kristen menerjemahkan sekarang inilah zaman akhir. Akhir zaman. Dari dulu juga sudah. Sejak Kristus datang. Dan sampai kedatangan yang kedua kali. Itu satu periode. Itu sebab kemudian banyak orang kemudian salah mengutip cerita atau kisah tentang hati Bapa. Ya, banyak sekali seminar. Hati Bapa kembali pada anaknya. Ini zaman akhir. Akhir zaman pencurahan hati Bapa. Hati Bapa, hati Bapa. Bagi saya sebetulnya miris setengah mati. Karena dengan jelas Alkitab menunjuk apa yang dibicarakan oleh kitab Zakaria tentang hati Bapa kembali kepada anaknya. Itu menunjuk jelas kepada Yohanes Pembaptis. Dan Lukas mengatakan itu. Sebetulnya inilah yang dimaksud oleh Elia yang dikatakan Elia yang akan datang, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes memang mendamaikan hati orang kembali kepada Kristus. Karena hati Bapa kembali pada anak. Bapa Allah yang di sorga peduli sama kita. Itu maksudnya. Maka diberikannya anaknya yang tunggal. Bukan sekarang, dari dulu itu. Karena itu sebetulnya ada tren-tren yang aneh di dalam gereja masa kini. Sehingga tren yang mestinya kita sudah di titik 5, kita malah masih di 0. Dan tidak bergerak maju. Saudara. Tapi kita pikir kita pintar. Padahal kita jauh dari Alkitab. Coba teliti, coba selidiki baik-baik, coba pahami baik-baik, engkau akan mengerti. Karena judul kedatangan Kristus adalah Bapa yang menyatakan cinta kasih. Bapa yang mencari anak-anak yang hilang. Bapa yang datang di dalam Kristus itu. Maka dikatakanlah di dalam Kristus. Oleh karena itu pada waktu dikatakan dalam Kristus, maka kita melihat masa kini, yaitu PB. Pada waktu perjanjian baru dimulai, Rasul berkata, dialah Mesias anak Allah. Pengakuan iman para rasul luar biasa, bukan? Kita sudah membicarakan itu. Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Semua mereka berteriak tentang ketuhanan Kristus itu. Dan Kristus sendiri menyatakan dirinya. Bagaimana ia menyatakan dirinya bahwa dialah sang juru selamat yang akan mati dan bangkit itu. Ingat, sebelum kematiannya, 4 kali dia memberitahu dia akan mati, bangkit, mati, bangkit, mati, bangkit. Tapi 4 kali murid tidak pernah mengerti. Jadi kalau 4 ini saya jadikan kali 10, 40 tahun kira-kira ya. Jadi saya melamun-melamun. 40 tahun saya khotbah kepada jemaat. Mereka belum ngerti, wajarlah ya. 4 kali Yesus bicara, murid tidak ngerti-ngerti. Nah, jadi karena aku kan bukan selevel sama Yesus kan, kali 10 lah ya. Jadi 40 tahun aku khotbah orang gak ngerti-ngerti. Akhirnya aku pikir-pikir, ya betul juga lah. Betapa bebalnya manusia. Betapa sulitnya untuk memahami kebenaran. Seharusnya kita bertanding, saudara. Haruskah kita ulang kegagalan yang sama? Bola balik mendengarkan. Tetapi bola balik pula, kita gagal untuk mengerti dengan penuh. Karena itu, di dalam segala zaman Kristus menjadi pusat sejarah. Semua tokoh para imam, nabi, raja membicarakan Kristus, Mesias yang dinanti, dia yang diurapi. Sehingga dalam seluruh PL gambaran yang diurapi dengan jelas menunjukkan gambar yang diurapi itu hanya orang-orang tertentu, raja, nabi, dan imam. Tidak ada yang lain yang diurapi. Kalau sekarang semua diurapi. Maka baca baik-baik. Sehingga begitu seriusnya mereka membuat minyak urapan itu. Ada aturan yang begitu luar biasa, begitu presisinya. Sekarang apapun jadi minyak urapan. Dari bimoli sampai body lotion. Karena kita sebetulnya mempermainkan, maafkan saya. Andai kata kau belajar Alkitab. Engkau tidak akan memperhalakannya itu. Tuhanmu lebih daripada itu. Saya suka ketika Yesus berbicara pada Thomas. Thomas! Kau percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya akan ganti kalimat itu. Kau percaya hanya karena fenomena-fenomena yang kau lihat. Kau percaya hanya karena kau lihat orang sakit sembuh. Kau percaya hanya karena kau lihat orang miskin jadi kaya. Berbahagialah mereka percaya sekalipun tidak melihat semuanya itu. Di mana iman itu? Itu yang harusnya kita rindukan, bukan? Itu iman sejati. Karena itulah segala zaman berpusat menatap. Segala peristiwa panjang dari PL sampai ke PB. Hanya berkata pada satu hal. Yesus Kristus. Seluruh nubuat dari para nabi tentang Kristus. Tidak ada lain. Ketika nubuat itu tentang kerajaan berperang. Lalu kerajaan itu akan menang. Rajanya akan muncul yang luar biasa. Siapa raja itu? Yesus. Jadi yang diurapi ya nabi, ya imam, ya raja. Siapa Yesus? Dia nabi, imam, dan raja. 3 jabatan sekaligus pada dirinya. Dialah nabi sejati, dialah imam sejati, dialah raja sejati. Nabi daripada nabi, imam daripada imam. Dia raja daripada raja, yang diurapi. Itu sebab gelar itu menempel pada Kristus. Yang diurapi, sebuah istilah yang saya pikir memang jadi agak repot karena sekarang terlalu biasa dipakai. Padahal gelar yang berarti Kristus, Mesias, Kristus artinya yang diurapi. Maka kalau dibilang hamba yang diurapi, Pendeta Bigman yang diurapi berarti pendeta Bigman Kristus namanya ya. Kan jadi gawat ya. Padahal saya bukan itu. Nah Indonesia saya pikir juga harus hati-hati ya. Pak Bigman pendeta yang dipakai Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Emang ada hamba Tuhan gak dipakai Tuhan? Kalau gak dipakai Tuhan kan nambah setan itu kan. Jadi saya pikir bahasa kita ini memang sudah agak kacau balau semuanya. Ya. Maka hamba Tuhan harusnya kehambaan dari sikap hidupnya. Bagaimana jalannya? Betulkah dia memperhamba diri pada Tuhan? Kalian hamba Tuhan karena hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan karena jabatan yang menempel. Nah sehingga di dalam bagian seperti ini penting supaya dalam perjalanan sejarah tadi terlihat jelas dari mana mau kemana kita pergi. Sekarang kita akan berbicara Kristus tokoh dari segala tokoh. Ayat 3 dan 4 memberikan satu lukisan yang begitu besar sekali. Ini kalau mau diurai satu persatu luar biasa dalamnya. Pertama, Yesus disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Maka dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah, saudaraku yang kekasih, menjadi sesuatu yang sangat menarik. Pada waktu Thomas bertanya kepada Yesus, Guru, mana jalan menuju kepada Bapa? Yesus menjawab, akulah jalannya. Dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Filipus berpikir, menanyakan jalan, ia tak menjawabnya. Sudah Filipus pikir, kalau begitu guru tunjukkan saja Bapa itu mana. Dia berpikir kalau sudah tahu Bapa ya otomatis, tahu jalannya kan begitu. Tetapi Filipus pikir pintar, ternyata bodoh juga. Dan Yesus berkata apa? Berapa lama lagi kalian percaya, hai yang kurang percaya? Kalau kau sudah melihat aku, engkau sudah melihat siapa? Bapa. Karena dia cahaya kemuliaan Bapa. Dan dalam doa Yesus di Yohanes 17, ada sebuah doa yang menusuk sekali. Susah. Yesus berkata begini, sama seperti kita satu ya Bapa, buatlah mereka menjadi satu. Supaya dunia tahu mereka adalah murid-muridku. Seharusnya manusia menjadi cahaya kemuliaan Kristus. Tetapi sayang orang percaya tidak menjadi cahaya kemuliaan Kristus. Mana kita berani ngomong, kau lihatlah hidupku, kalau kau lihat aku engkau mengenal siapa Tuhan itu. Nah itu Paulus ya, teladani aku. Tapi kalau kita sekarang bilang teladani aku, orang bingung, apanya Pak yang diteladani? Karena lebih banyak busuknya daripada bagusnya kita ini. Anak kita suruh, lihat Papa, teladani Papa. Mungkin anak mulai mikir, apanya yang mau diteladani dari Papa? Apa yang mau diteladani dari Mama? Mungkin kalau mereka buat garis koreksi, terlalu banyak yang mereka mau koreksi dari kita. Adakah kehormatan pada diri kita? Dan kemudian keyakinan yang teguh membuat kita berkata, lihat aku, teladani hidupku. Itu harus menjadi pertandingan kekristenan kita. Kristus cahaya kemuliaan Allah. Dan dia berkata, aku tidak pernah mengatakan apapun yang bukan dari Bapa-Ku. Saya mulai berpikir lagi, bagaimana waktu kita berkata-kata. Apa yang kita katakan dari Kristus atau dari kita. Yesus sudah jelas-jelas berkata misalnya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Dan kau tidak perlu tahu, karena itu bukan bisnismu. Yang perlu kau lakukan, berjaga-jagalah. Sudah jelas ayatnya, tapi masih banyak yang berhitung. Masih banyak yang bilang beginilah, begonolah, sudah dekatlah, sudah inilah, sudah itu. Padahal Yesus sudah jelas-jelas bicara. Bagaimana bisa berkata ini adalah cahaya kemuliaan Kristus? Perusak iya. Mengerikan ya. Itu sebab kalau kita meneliti Alkitab, saudara, makin kita mendalam, makin menggetarkan. Sudah seharusnya kita gentar dan takut. Maka pada waktu saya berpikir tentang kebenaran itu, bagaimana Tuhan menggugat hidup kita, betapa pentingnya kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Dia. Mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Tak sekedar lagi menjadi Kristen, tapi belajar dan belajar dan belajar menemukan apa yang semestinya. Kristus, cahaya kemuliaan. Jika engkau melihat Dia, engkau melihat Allah. Adakah kita cahaya kemuliaan Kristus? Itu pertanyaan menarik. Kristus adalah gambar wujud Allah. Pada waktu Alkitab mengatakan, Dialah gambar wujud Allah, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik bagi kita. Bagaimana korelasinya dengan Tuhan menciptakan manusia dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka menurut gambar dan rupanya dijadikannya manusia itu. Gambar dan rupa Allah itu manusia. Tapi Kristus disebut sebagai gambar wujud Allah. Apa yang dikatakan Ibrani bagi saya menjadi sangat menarik. Ketika dia menunjuk kepada Kristus yang datang ke dalam dunia menyatakan dirinya. Maka dengan segera apa yang dikatakan Paulus menjadi jelas. Sama seperti di dalam Adam semua manusia jatuh ke dalam dosa. Rusak total. Gambar yang hancur. Tetapi di dalam Kristus manusia dibangkitkan dan dimenangkan dari dosa. Gambar yang benar. Maka kembali kepada cahaya kemuliaan Allah tadi. Begitulah seharusnya kita kalau mau menemukan diri kita. Apakah kita gambar dan rupa Allah? Gampang mengatakannya. Lihatlah hidupmu seperti Kristus kah? Dialah gambar wujud Allah yang sejati itu. Engkau tidak pernah tahu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Karena sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa, belum ada satupun manusia. Belum ada anaknya kan? Jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Jadi apa itu gambar dan rupa Allah? Lihat Yesus. Dialah gambar wujud Allah. Dan engkau harus tahu. Mukanya? Jenggotnya? Bukan. Bukan penampilannya, saudaraku. Tetapi apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, apa yang dilakukannya. Itu akan menjadi pergumulan kita. Oleh karena itulah, kesungguhan kita untuk mengerti gambar wujud Allah yang sungguh-sungguh itu, harus kita pahami lagi. Ya cahaya kemuliaan Allah, ya gambar dan wujud Allah. Ingat, Adam jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Tidak ada lagi yang tahu gambar yang benar kayak apa. Kristus datang dan mengatakan inilah gambar yang sesungguhnya. Dan itu hidup kita, itu patron kita, itu arah kita, itu kompas kita. Dialah pusat kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan apa? Kristus penopang segala sesuatu. Dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Ia penopang dari segala sesuatu, center of life, center of world. Dia menjadi pusat daripada dunia, menjadi pusat daripada hidup. Itu Kristus Tuhan. Ada satu gambar menarik, saudara, ketika ada gambar tangan begitu ya, terus ada apa namanya bulatan bumi. Begitu. Nah, cuma biasanya di tengah-tengahnya kotak, lalu foto saudara-saudara masukin kan gitu ya. Nah itu stiker-stiker dulu ya, wah Kristus menopang, lalu saudara menjadi tokoh dunia. Kira-kira mungkin itu idenya. Tetapi yang menjadi menarik, saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan, pusat dari perputaran dunia di tangan siapa? Kristus. Bukan Zeus. Dalam kalangan Yunani, Zeus mengendalikan segala sesuatu. Tetapi Alkitab berkata, Kristuslah pusatnya. Itu sebab Yohanes membuka dengan kalimat yang sangat hebat. Pada mulanya, firman. Firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah dan dia Allah. Tidak ada apapun di kolong langit yang jadi kalau bukan karena dia. Dan Paulus menggambarkan keunggulan Kristus atas segala ciptaan yang terlihat dan tidak terlihat. Kristuslah yang menjadikannya. Itu di Kolose. Sehingga lagi-lagi kalau tiap kali kita melihat satu kalimat lalu kita lihat bagian-bagian Alkitab amat sangat terang benderang, luar biasa. Sehingga semua berkaitan erat, walaupun penulis berbeda, latar belakang berbeda, eranya berbeda, tetapi punya satu kesamaan yang tidak bisa dibedakan. Bagaimana mungkin? Itu selalu saya berkata, Alkitab mempunyai kebetulan yang terlalu banyak. Sehingga sulit dipahami sebagai sebuah kebetulan. Alkitab mempunyai konsistensi yang terlalu hebat. Sehingga sulit membayangkan itu direkayasa. Siapa yang mau merekayasa? Kalaupun pakai kata rekayasa, Tuhan sudah merekayasanya. Betapa unggulnya, betapa hebatnya. Dia penopang segala yang ada di tangannya. Dan dia akan meleburkan semuanya. Maka dalam Wahyu digambarkan ketika sangkakala tujuh terakhir itu diteriakkan. Sepertiga bumi hancurannya, sepertiga hancur. Datanglah anak domba Allah itu. Wah, gambarnya luar biasa ya. Semua rubuh, semua lumpuh, semua hancur. Tetapi setiap orang yang di dahi dan di tangannya ada nama anak domba Allah itu akan diselamatkan. Saya memimpin PA Wahyu, saudara, ada satu kelompok kawan-kawan. Akhirnya semua sesudah baca, ikut PA. Lain banget ya sama yang kita pahami selama ini. Baca Wahyu takutnya setengah mati. Selalu banyak intri-intri tidak penting. Begitu tunjukkan semua ayat ini, menjelaskan ayat ini, tanya, ini apa maksudnya? Lihat pasal ini sebelumnya, lihat ayat ini. Oh iya, memang gampang kok. Yang konyol kan kalau dicomot sana sini lalu dibawa senak perutnya. Anam, semua ribut gak karu-karuan. Padahal sudah jelas Yohanes berkata, yang perlu bijaksana, bilangannya hanya bilangan manusia. 600, 60, 6. Angka 6 itu angka manusia. Nothing. Sampai 3 kali disebut. Nothing, nothing, nothing. Cuma manusia. 6 manusia, dan itu adalah angka kegagalan. Karena manusia tidak pernah berhasil mengikuti perintah Tuhan. Jadi apa yang kau takutkan? Bijaksanalah kau. Gak usah kau takut sama dia. Sekarang kita ditakut-takuti. Gendengnya. Mau kemana gereja sebetulnya? Sehingga ada sebuah buku menulis tentang 6, 6, 6, tebalnya setengah mati. Semua nomor seri, nomor apa diurut-uruti. Iya, dia seorang ahli matematika katanya. Tapi waktu saya makin baca, makin pusing kepala saya. Saya bilang, kasihan sekali orang ini. Apapun di kolong langit ini, kalau mau dicocok-cocokkan, bisa cocok, saudara. Apapun mau kau cocokkan. Bisa 1000 kecocokan yang bisa diatur di sini. Hidup saudara terlalu banyak kebetulan kan? Yang kalau mau diurut panjang, tinggal kau peka sedikit kiri kan. Pas aku duduk, pas ketemu, pas dibayarin, pas gak ada uang. Aduh, nyambung sudah. Tambah lagi cerita lain. Terserahlah. Ya, saya pernah lucu satu kali, saya gak tahu siapa yang bayarin saya. Cuma saya gelinya karena saya makan di rumah makan Padang. Saya sudah selesai makan. Enggak ada yang menyapa saya, enggak ada apa, tahu-tahu ya sudah selesai saya bayar dong. Oh Pak, udah dibayarin. Hah? Udah dibayarin siapa? Tadi ada orang. Saya enggak tahu siapa. Cuma yang lucu, Bapak tinggal bayar 2.000 lagi. Kenapa? 52.000 Bapak makannya. Tadi dititipin duitnya 50. Geli aja. Hah? Oh iya sebentar, mana di dompet? Terpaksa saya ke mobil dulu ambil 2.000. Tapi saya mau ketawa setengah mati. Nasi Padang makan 2.000 PR. Tapi itu orang pen, kalau dia tahu itu 52.000 pasti dia juga enggak enak ya. Madu malu hati gitu ya, kenapa gak tinggalin 60 misalnya. Rupanya dia belum tahu porsi pendeta ya, sehingga meleset saudara. Tetapi pada waktu kita berpikir tentang kebetulan-kebetulan akan banyak, Yesus bukan itu. Lalu dikatakan apa? Dia bukan saja penopang segala sesuatu, tetapi dia penuh kekuasaan. Dalam firman-Nya dia menjadikan segala sesuatu. Dan di dalam firman-Nya dia berkuasa penuh. Tidak ada yang bisa melawan dia. Lawan dia cuma satu. Siapa? Dirinya sendiri. Dan dia mengalahkannya. Di mana? Di Getsemani. Bukan kehendakku ya Bapa. Kehendakmu lah yang jadi. Saudara mau gak kehendak Tuhan jadi dalam hidup saudara? Amin. Kalau Tuhan mau kau sakit mau? Kalau Tuhan mau kau jadi miskin, mau? Jangan perkatakan, Pak, enggak baik loh, Pak. Kata-kata itu punya kuasa, Pak. Terbilang miskin-miskin beneran loh. Kenapa kau takut? Kata-kata punya kuasa, iya kalau sikap imanmu betul. Tapi kata-kata nothing, kalau itu cuma sekedar pengucapan. Kau tahu anak bego-bego jadi bego, karena kau dengan sinis mengatakan bego. Perasaan itu di dekat anakmu. Tapi kalau bercanda, ah bego lo, sambil bercanda, enggak jadi kuasa itu. Tolong belajar psikologi sedikit. Apapun diindoktrinasi, ditekan begitu rupa membuat orang bisa kehilangan jati diri. Tidak ada respek sama sekali. Tapi kau sambil bercanda, lain lagi urusan. Ya. Jadi kata-kata itu sikap yang menjadi penting. Nah Kristus berkuasa dalam setiap perkataannya luar biasa. Ya. Saya selalu suka berkata kalau orang Kristen doanya selalu paling pintar, diplomasi hebat. Tuhan aku berdoa, jadikanlah aku kaya. Miskin sih enggak apa-apa. Hanya saja bagaimana engkau, apa kata orang nanti kau yang malu. Aku sih enggak masalah. Dipejokkan Tuhan Yesus kan. Terus Tuhan berpikir, ya malu juga ya. Kalau anak-anakku miskin ya, dikasihnya kita kaya. Gila kan. Apa kau pikir kau tidak menjadi saksi kalau kau miskin? Janda miskin itu saksi yang hebat. Itu sebab kalau kita berdoa, Tuhan tolonglah bla bla bla. Namun dalam semua permintaanku, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Hanya saja kita koma ya. Dan aku tahu Tuhan, kau maha tahu. Pasti kau tahu kehendakku, sesuaikanlah. Akhirnya kita tidak pernah rela takluk sebetulnya ya. Tuhan kita ojok-ojok takluk kepada kita. Saya maaf ya, seringkali dengar doa, saya mesti berdoa lagi dalam batin saya. Tapi saya sering perhatiin, ya memang dia belum ngerti. Kalau apa kita ngomong pelan-pelan, kalau kenal dekat, saya pasti omong. Ya, lihat-lihat orang bagaimana kita bicara. Supaya jangan maksud hati baik, tapi kurang bijak, setan yang pesta ya. Oh, sok tahu, banyak kan? Lalu kamu bilang, heran, saya kan mau ngasih tahu kebenaran. Ya cara lu salah, ya ributlah. Hati-hati. Lalu dikatakan apa? Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dosa siapa yang disucikannya? Dosa manusia. Ibrani menyebutkan dia imam dari segala imam. Kenapa? Imam mengorbankan darah domba untuk penebusan dosa. Tetapi Kristus satu-satunya imam yang bukan mengorbankan darah domba, tapi darahnya sendiri untuk penebusan dosa. Siapa yang mau kau cari? Dialah yang luar biasa. Dialah imam yang sejati. Imam besar agung kita. Lukisan di mana? Di Ibrani. Jadi saudara baca Alkitab semua ya. Lihat, lihat. Kaget. Semuanya lengkap setengah mati. Ia adalah imam agung kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia menyucikan kita dari segala dosa, dosa kita. Dan dikatakan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Nah ini memang selalu menjadi pertanyaan. Apakah ada tangan kanan Allah? Apakah ada tangan kiri Allah? Karena Stefanus pun melihat, dia melihat. Pada waktu Stefanus mau dirajam batu, ingat? Maka Stefanus berkata, aku melihat anak Allah ada di sebelah kanan Bapa. Kanan adalah kemuliaan. Maka muncul lagi pertanyaan, apanya yang mulia? Paulus berkata, ia mau direndahkan, bahkan sampai rendah. Itu sebab Allah meninggikan dia. Loh, kalau begitu, dia bukan Allah dong karena Allah meninggikan dia. Alkitab berbicara, dia Allah yang mengosongkan diri, rela rendah. Disitulah dia ditinggikan, karena dia sendiri memang merendahkan dirinya. Maka pada waktu dia diangkat, itu berbicara tentang Kristus yang rela jadi hamba. Dan hamba yang sangat dijunjung tinggi dan diangkat tinggi oleh Allah yang hidup. Tetapi dalam keilahiannya, ia sama sehakikat. Jadi mesti tahu kapan kau bicara Allah, Kristus yang utuh sejati itu, atau Kristus yang mengosongkan diri. Mesti bisa bedakan. Karena banyak orang-orang juga melecehkan Kristen. Apa itu orang Kristen? Allahnya tidak maha tahu, termasuk saya Baba. Saya Baba pernah ngomong, ada Yesus yang tidak tahu. Saya tahu. Jadi saya pernah dialog sama pengikut saya Baba. Saya bilang, apa Yesus yang gak tahu? Yesus pernah ngomong, aku tidak tahu. Lah saya tanya, kamu tahu apa yang Yesus ngomong tidak tahu? Ya Yesus ada yang gak tahu. Itu tentang hari kiamat waktu dia ditanya. Dia bilang gak tahu. Tapi kau bilang saya Baba tahu. Dari mana dia tahu? Oh dia tahu Pak. Sekarang ku tanya kau, kapan dia mati? Kasih tahu aku, umur berapa, cara matinya kayak apa? Kalau dia tahu suruh dia bicara, baru kita percaya. Tapi kalau Yesus sudah dikasih tahu cara matinya, hari ketiganya bangkit, semua persis. Lalu dia bilang lagi ya, saya Baba bisa membangkitkan orang mati. Lalu saya mulai dialog lagi sama dia, oh ya, Yesus membangkitkan orang mati dan kau bilang saya Baba bisa, ceritakan sama aku, siapa yang dibangkitkannya. Lalu dia cerita ada satu anak, mamanya mati. Sesudah mamanya mati, anak ini bertobat, anak nakal tadinya gitu ya, sekarang kenallah agama ini. Datang ke saya Baba, terus dia ikut saya Baba, makin baik. Satu waktu dia menghadap saya Baba dan berkata, aku rindu ibuku, aku hidup jahat selama ini. Aku mau mengabdi pada dia, bisakah engkau menghidupkannya? Guru, saya Baba menjawab, bisa. Jadi engkau bisa menghidupkan mamaku? Bisa. Kalau begitu hidupkan dia. Baik, tunggu sebentar. Tenang, dia sama dia. Lalu sudah sama dia, muridnya dipanggil lagi. Sini, aku sudah bertemu mamamu dan aku sudah berbicara. Aku bisa menghidupkan dia sekarang. Tapi mamamu, aku beritahu, sudah sangat bahagia di sana. Luar biasa. Aku akan memanggil dia ke dunia untuk dia hidup. Tetapi aku melihat hidup di dunia akan menderita luar biasa. Akhirnya anak ini ditanya, bagaimana? Mamamu sudah hidup bahagia luar biasa. Kalau ku panggil nanti menderita luar biasa. Akhirnya anak itu, tapi aku rindu. Terserah, mau ku panggil? Jangan dulu lah, nanti mama menderita. Iya, kasihan, kalau gitu biarkan mama di sana. Jadi mama sudah bangkit? Sudah, tapi gak jadi. The power of mind. Itu filsafat kosong kan? Apa sulitnya membuat satu kisah? Saya bikin pilihan akhirnya kau gak mau. Itu kan pilihan tolol namanya. Tapi orang bisa percaya saya Baba dan mengikutnya. Betapa bodohnya dunia. Betapa butanya dunia. Orang bisa pergi dari Jakarta ke India hanya untuk datang memuji dan ikut acara dia. Tetapi saya tidak menemukan orang Kristen yang seperti itu. Bangun pagi jam 5 saja susah. Halo? Itu ya? Boro-boro, mesti ke India bayar, cuma mau ketemu saya Bapak. Ini ketemu Tuhan Yesus, jarak dekat, cuma bangun jam 5 aja, gak bangun-bangun semuanya. Dan doanya pun kurang ajar lagi, Tuhan, kau tahu, rohku penurut, dagingku lemah. Tidurlah terus, dan tak bangun-bangun. Ya, kadang kita berisiko, ya aduh bikin jam 5 susah lah Pak. Mari kita belajar. Saya justru pikir ya, dunia kita ini makin menggila dan makin memanjakan. Justru kita meneropos dengan bagai hal yang kadang tidak mengenakkan. Paling tidak latihan disiplin sedikit lah. Ya, tidak membuat kita ke surga bangun jam 5. Apalagi enggak, itu masalahnya. Belajar cuma mau mendisiplin. Sejauh mana penaklukan kita kepada dia. Sejauh mana kita mau memuliakan dia. Bertanding dalam hidup kita. Mendisiplin diri kita. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita melakoni kehidupan ini. Bagaimana kita menyatakan kehendaknya. Dia ada di sebelah kanan Allah, itu ditinggikan. Dia di sebelah kanan Allah, itu dimuliakan. Dia di sebelah kanan Allah, kehormatan. Begitulah tiap orang percaya yang mati akan ada di sebelah kanan siapa? Kristus Yesus. Tapi jangan bilang, kalau Bapak di kanannya, masa semua di kanannya Pak? Siapa yang di kiri? Ini bukan kiri kanan mau foto ini. Lalu Yesus tengah-tengah ada yang kanan dan kiri. Bukan. Kanan itu bukan bicara fisik. Surga itu kan roh, Allah itu roh. Mana ada kanan, mana ada kiri. Itu gambaran, itu simbolik nilai kemuliaan. Ketinggian, keagungan, itu artinya. Oleh karena itulah kita mempunyai pengharapan yang besar dalam hidup kita. Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu yang berikut dikatakan apa? Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada sebuah buku ditulis oleh Donald apa ya? Siapa yang ikut kelas saya Tritunggal ya? Donald apa? Mano gak ingat ya? Berarti gak bikin PR ya? Donald. Ah, nantilah sambil jalan ya. Jadi dia ceritanya katanya dulu dia Kristen, terus ikut apa berbagai kelompok. Saya baca dari tulisannya, ya di Saksi Wafa ada warnanya sama dia, begitu ya. Terus Nestorian ada warnanya sama dia, begitu. Ya, terus beberapa warna. Lalu dia berbicara tentang bahwa Tritunggal itu salah. Saya baca bukunya, iya, memang bisa memelesetkan banyak orang. Dan dia menyebut salah satu kalimatnya, Yesus itu adalah malaikat, ilah. Ya, ilah itu malaikat. Ya. Yang saya ingin katakan apa? Heran ya, banyak Alkitab yang menuliskan malaikat lebih rendah dari Yesus. Tapi heran banyak pendeta debat sama dia, enggak pernah ketemu ayat ini. Pokoknya enggak percaya, enggak terima begitu saja. Tapi tidak bisa menjelaskan bahwa malaikat itu nothing dan dibawa Kristus. Dia bukan ilah seperti itu. Kesetaraan, kesejajarannya luar biasa. Malaikat tidak pernah disebut sejajar dengan Allah. No! Malaikat tidak sejajar, maka Ibrani dengan tegas, malaikat di bawah Allah. Dan dalam Kolose dikatakan, dia yang menciptakan yang terlihat dan tidak terlihat, yaitu para malaikat itu. Oleh karena itu adalah kesalahan orang Kristen juga, ketika sekarang muncul lagi kelompok-kelompok Kristen, belajar nama-nama malaikat. Kalau lagi jatuh, panggil malaikat ini, kalau ini malaikat ini, kalau ini, capek kali kau. Kalau mau kirim surat sama pacar, malaikat Gabriel. Karena dia tukang menteri penerangan. Kan gila sekali kita ini. Jadi kalau doa kita disuruh hafal malaikat-malaikat. Bagi saya ini pembodohan kekristenan. Tetapi maafkan saya, sangat disukai. Karena orang Kristen senang ya, kalau ada sesuatu kayak perdukunan, kayak aneh, nama, sembah-sembah, sungguh gini, kono, senangnya setengah mati. Doa, jungkir balik, kepala ke bawah, kaki ke atas, modemennya setengah mati. Tapi hidupnya tidak sama sekali melihat apapun. Hidupnya sama sekali tidak bisa dipelajari apapun. Itu mengerikan bagi saya. Tidak usah kau bicara terlalu banyak ABCD. Tidak usah kau terlalu memuluk-mulukkan yang lain. Tapi hidupmu kayak apa? Ya. Saya pikir gereja sekarang repotnya banyaknya setengah mati. Sekarang Yesus tidak boleh lagi disebut Yesus. Yosua, Mesaya. Yosua, Mesaya. Kalau mau baca Ibrani, Mesias itu ya bahasa Ibrani. Kristus itu ya bahasa Yunani. Artinya yang diurapi. Rasul-rasul pakai bahasa Yunani. Kenapa pula orang ini ribut sekarang? Tulisan Alkitab sebagian Ibrani. Mungkin yang Aramaik itu adalah Markus ataupun Matius. Tapi Paulus jelas menulis dalam bahasa Yunani. Maka dia tidak menyebut nama Allah itu sebagai Yahweh, tapi Theos. Dan dipakai nama Kurios, yang tidak dikenal dalam bahasa Ibrani. Dan orang-orang Arab yang Kristen. Karena sebelum ada Islam di Arab, sudah ada apa? Kristen lebih dulu, 600 tahun sebelum. Dengar itu baik-baik. Kristen sudah di sana. Kisah Rasul pasal 2 menceritakan orang-orang Kristen dari Arab datang beribadah. Bahasa apa yang mereka pakai? Mereka merantau bahasa masing-masing, termasuk orang Yahudi. Ya, mereka disebut porselit. Sehingga orang-orang yang bukan Yahudi, beragama Yahudi itu porselit. Lalu mereka kemudian berdoa dan berdoa dan berdoa, kemudian dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mendengar rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa mereka, termasuk bahasa Arab. Menceritakan Allah Maha Besar. Kira-kira apalah kata rasul itu, Allah Maha Besar ya? Ya Allahu Akbar lah. Mereka berbicara dalam bahasa kita, bahasa Arab. Saya suka Alkitab. Mengantisipasi keributan yang akan datang. Yang kita bikin-bikin geger. Tapi percayakah kalian, tahukah kalian, kenapa di Babel orang kacau balau? Karena apa? Bahasa. Sekarang gereja mau kacau lagi gara-gara bahasa. Iya apa, enggak bodoh gitu. Balik lagi ke Babel. Tapi kelakuan enggak berubah. Yang mau hidup saja cuma gaya, mau sebut ini beda, gaya sebut ini. Tapi kelakuanmu tetap saja sama. Kau maki-maki lagi kawanmu yang tidak sejalan sama kau. Lucu kali. Tunjukkan kualitas hidupmu di mana. Sehingga betul-betul hidup itu tampak, nyata dan berkuasa. Harusnya kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu dia lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Dan namanya disebut apa? Nama yang indah. Tidak ada yang lebih indah daripada nama Yesus. Sempurna, penuh kesukaan. Mengapa namanya indah? Jangan karena nama Yesus indah lalu kau kasih nama anakmu Yesus nanti. Di Spanyol banyak. Yesus Dakota kalah bertinju. Jadi menontonnya enggak baca beritanya pun kita enggak enak. The Yesus kalah KO. Yuh, masa Yesus kalah KO? Spanyol, petinju saya betul-betul tuh ingat banget waktu nonton. Ketawa saya setengah mati tapi kesel juga, jengkel. Namanya The Yesus, D.E. Yesus. Kalah KO. Kan enggak indah amat namanya ya. Maka nama indah bukan nama Yesus itu, bukan. Tapi yang menyandang nama itu penuh cinta kasih, yang menyandang nama itu suci, yang menyandang nama itu penuh dengan kuasa, yang menyandang nama itu. Dimanapun dia hadir itu luar biasa dampaknya. Itulah nama yang indah. Siapa namamu? Itu akan indah. Kalau kelakuanmu indah, semua orang ngesebut namamu. Kalau namamu mirip dengan nama orang lain, dengan segera dikasih tanda itu. Itu loh, si Anton itu Anton yang mana? Anton GRI. Itu yang indah. Kalau Anton non GRI, enggak indah itu. Orang langsung tahu kan, Anton yang indah, Anton GRI. Anton enggak GRI, enggak indah. Dengan segera orang tahu namamu itu indah. Karena hidupmu. Kenapa nama dia indah? Dia lakukan semua. Kristus, tokoh di atas segala tokoh. Adakah nabi di atas dia? Tidak. Adakah imam di atas dia? Tidak. Adakah raja di atas dia? Tidak. Dialah segala-galanya. Dialah Tuhan kita. Dia di atas segala-galanya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia di atas para malaikat. Dia yang menjadikannya. Dan dia menopang semuanya. Ada di tangannya. Waktunya akan tiba. Dia akan menghukum habis malaikat itu. Ketika menyelesaikan seluruh persoalan dunia ini. Sesaat setan itu dilepaskan. Tapi dia sudah tidak berdaya. Karena kita adalah pemenang. Karena itu hiduplah dalam kesungguhan saudaraku. Tentukan sikapmu, nyatakan sikapmu, aku mau kemana. Supaya engkau sungguh-sungguh berjalan dalam jalan Tuhan. Waktu berlalu terus begitu cepat, jangan sia-siakan. Selagi ada waktu belajar, belajarlah. Jangan bermalas-malas. Selagi bisa lakukan yang baik, lakukanlah. Jangan kehilangan kesempatan. Kalau kau bisa mati untuk Tuhan, puji Tuhan. Karena belum tentu Tuhan mau kau mati untuk dia. Perhatikan kalimat. Kalau Tuhan mau kita mati untuk dia, puji Tuhan. Karena belum tentu Tuhan butuh kematian kita. Karena jangan pernah bodoh melayani Tuhan. Berikan hidupmu, waktumu, tenagamu, hari-harimu. Itu pertanda Yesus yang bangkit itu sudah bangkit. Dan engkau akan menjadi tokoh yang penting dalam hidup ini. Kiranya di mana engkau berada, namamu menjadi penting karena apa yang kau lakukan. Di mana engkau berada, namamu jadi penting karena kasih sayang yang kau bagikan. Di mana kau berada, orang berkata, ia menjadi bagian yang menyenangkan di hidupku. Akhirnya, bagaimana sikap kita terhadap Kristus? Mari kita takluk penuh. Mari kita melayani penuh. Hanya Dia. Karena segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Sola Christus, hanya Yesus yang bangkit. Tokoh di atas segala tokoh. Tapi demi Tuhan yang hidup, selalu ingat. Tak terlalu penting berapa banyak khotbah yang kau dengar, tak terlalu penting terlalu banyak yang kau mengerti. Tapi penting berapa banyak yang kau lakukan perintah-perintahnya. Yesus sudah bangkit, karena itu jangan berbuat dosa lagi. Yesus sudah bangkit, jangan berbuat bodoh lagi. Yesus sudah bangkit, biarkan orang melihatnya dalam hidupmu, dalam hari-harimu, dalam pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu. Dan orang berkata, aku melihat Yesus di hidupnya. Dan mereka tahu, kita murid-murid Tuhan itu. Amin. Kita tunduk kepala.